Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sampai pada perkataan penulis rahimallahu taala wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafsi wal itsbat. Wa huwa subhanahu, dan dia subhanahu, qad jama'a, menggabungkan, fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu, bainan nafi wal itsbat, antara nafi dan itsbat, di dalam menjelaskan nama dan sifatnya, atau sifat dan namanya. Dan dia subhanahu menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam masalah beriman terhadap nama dan sifatnya, dalam masalah menjelaskan nama dan sifatnya, atau sifat dan namanya. Matan ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat setidaknya dua prinsip dasar dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Yang pertama adalah prinsip al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Adanya penggabungan dua rukun nafi, yaitu nafi dan itsbat, di dalam mengesakan Allah dalam masalah nama dan sifatnya. Jadi pembahasan seputar an-nafi wal itsbat. Yang kedua, prinsip dasar yang terkait dengan pembagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau mengatakan di sini, fima wasofa wasamma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Di dalam menjelaskan sifat dan nama Allah, Allah menggabungkan antara nafi dan itsbat. Ini isyarat adanya pembagian sifat, teori ataupun prinsip dasar dalam pembagian sifat. Jadi ada sifat thubutiyah, ada sifat salwiyah. Karena di sini disebutkan dalam menjelaskan sifat dan nama Allah, Allah menggabungkan nafi dan itsbat. Itsbat berarti terkait dengan sifat-sifat thubutiyah. Kalau pembicaraannya terkait dengan sifat Allah, kemudian nafi kalau terkait dengan pembicaraannya dengan sifat-sifat Allah, berarti terkait dengan sifat salbiyah. Jadi dua prinsip itulah yang ada dalam petikan matan ini. Ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di samping juga yang ketiga yang bisa kita ambil dari matan ini adalah penjelasan tentang apa itu nama dan apa itu sifat. Jadi kita sering mendengar asma'ullah atau al-asma'ul husna. Apa sesungguhnya nama itu? Jadi penjelasan seputar nama dan sifat. Jadi secara bahasa nama itu apa? Kemudian pensifatannya dengan husna maksudnya apa? Juga demikian penjelasan tentang sifat, sifat itu apa? Dan seterusnya. Tiga hal itu. Baik, kita mulai dulu dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Prinsip dasar yang pertama mengenai penggabungan nafi dan itsbat. Kalau kita perhatikan dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala banyak menyebutkan al-jam'u bainan nafi wal itsbat ketika menjelaskan nama dan sifat Allah. Ketika saya ulangi, ketika menjelaskan nama ataupun sifat Allah. Jadi salah satu di antara keduanya, nama ataupun sifat Allah. Contoh misalnya, dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai, ini nafi, wa huwa as-sami'ul basir, ini itsbat. Dan juga demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini itsbat. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ini nafi. Juga demikian dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ini itsbat. Sementara lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini nafi. Nah, ini semua menunjukkan sebuah kaidah besar dalam ahlus sunnah, dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dan dalam Al-Qur'an thariqahnya adalah dalam menjelaskan tentang masalah sifat-sifat Allah, menggabungkan antara nafi dan itsbat. Dalam masalah nama, bab tentang nama dan sifat Allah, menggabungkan nafi dan itsbat. Karena memang Allah sendiri yang menggabungkan dalam Al-Qur'an. Adapun kalau mau diperinci keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mencontoh apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka nafi adalah bentuknya mujmal. Karena Allah Ta'ala juga mengglobalkan, mengijmalkan. Adapun isbat mufassal, karena memang Allah Ta'ala memperinci, mentafsir. Memang ada pada sebagian ayat dalam Al-Quran nafi itu mufassal bukan mujmal. Pada sebagian ayat Al-Qur'an memang ada itu. Seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wala yadhlimu rabbuka ahada. Itu kan nafi. Tetapi mufassal terperinci karena yang dinafikan adalah masalah kedzaliman. Berarti terperinci. Bukan global seperti laisa kamitsli syai, itu penafian tapi global. Juga demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 255, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, itu pun juga terperinci, nafi pula terperinci. Atau dalam surat Fatir ayat 44. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada nafi yang mufassal ini, maka haruslah kita fahami bahwa sesungguhnya yang dimaksud adalah itsbat kamal au dhidd. Nafi yang mufassal itu sesungguhnya tujuan yang dimaksud ketika menafikan sifat aib yang mufassal tadi adalah itsbat. Itsbat apa? Kamalul zid, kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sifat aib yang ditiadakan tadi. Kalau ditiadakan pada ayat tadi, yaitu surat Al-Kahfi tadi, itu kedzaliman, maka yang di, tujuan yang dimaksud adalah penetapan sifat adil bagi Allah lawan dari zalim. Juga demikian dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala, tidak terkotori atau tidak teraibi oleh ngantuk dan tidur, terkuasai oleh ngantuk dan tidur. Dan terkadang dalam menafikan suatu sifat aib dari diri Allah, itu bisa diambil itsbat satu sifat sempurna bagi Allah. Terkadang bisa dua sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Kedua-duanya tertetapkan dengan adanya nafi tadi. Seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 44. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Di sini Allah Ta'ala menafikan sifat al-ajz, lemah. Ulama menjelaskan maksud tujuannya di sini penetapan, atau dalam ayat ini terkandung penetapan, walaupun zahirnya nafi, tapi sesungguhnya terkandung penetapan dua sifat sempurna bagi Allah sekaligus. Yang pertama al-ilm, dan yang kedua adalah al-qudrah. Karena namanya lemah itu bisa disebabkan karena tidak adanya ilmu, karena tidak tahu jadi lemah. Tidak tahu tentang sesuatu maka dia dikatakan lemah, enggak bisa ngerjakan sesuatu karena enggak tahu apa yang harus dia kerjakan dan seterusnya. Kalau pada manusia seperti itu. Artinya pada makhluk. Juga demikian, dia dikatakan lemah, tahu apa yang harus dia kerjakan tetapi dia enggak mampu mengerjakan, berarti adamul qudrah. Tidak mampu, tidak kuasa. Itulah apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, menggabungkan antara nafi dan itsbat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini nafi itu mujmal dan itsbat itu mufassal. Kalaupun ada nafi yang mufassal, maka itu maksudnya adalah sesungguhnya tujuannya adalah itsbat. Dan di sana Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hafizallahu rahimallahu taala menyebutkan beberapa contoh nafi yang mufassal namun ada sebabnya. Ada alasannya maksudnya. Mengapa Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada nafi mujmal dan itsbat mufassal? Yang pertama, memang demikianlah yang difahami dari dalilnya. Yang kedua, adalah dengan nafi yang mujmal dan itsbat yang mufassal lebih kuat atau semakin kuat menunjukkan al-kamal, kemahasempurnaan Allah. Seperti sudah pernah saya sebutkan, kalau nafi itu mufassal, orang mungkin masih bertanya-tanya. Allah tidak zalim. Orang yang awam bisa jadi mengatakan iya tidak zalim. Tapi apakah tidak bodoh misalnya? Namun apakah tidak buta? Namun apakah tidak tuli? Nah, terus bertanya-tanya kalau mufassal, kalau terperinci. Namun begitu mujmal, laisa kamitsli syai, sudah ternafikan tuli, ternafikan buta, ternafikan jahil, ternafikan dan seterusnya. Karena jahil, tuli, buta itu ada pada makhluk. Sementara Allah berfirman laisa kamitsli syai, bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan segala sesuatu selain Allah. Jadi nafi yang mujmal dan isbat yang mufassal itu lebih kuat atau semakin kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah dibandingkan nafi yang apa? Mufassal. Sementara isbat yang mujmal dibalik ya. Kalau maksud saya, kalau nafi itu mufassal dan isbat mujmal itu kan berarti kebalikannya, itu kurang menunjukkan apa? Kemaha sempurnaan Allah. Kemudian yang keempat, kurang dimaksudnya dibandingkan yang pertama tadi. Yang ketiga ya, alasannya mengapa nafi mujmal dan isbat mufassal. Karena isbat itu maksudun li dzatihi. Kalau nafi maksudun li ghairihi. Ifbat yang ciri khasnya itu maksudun li dzatihi, yaitu tujuannya langsung. Maksudnya langsung menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Itu kalau ifbat, maka cocoknya ya mufassal. Terperinci, karena langsung menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Tapi kalau nafi karena karakteristiknya maksudun li dzatihi, li ghairihi, afan, maksudun li ghairihi, sebagai perantara untuk tujuan, untuk suatu tujuan, maka penetapan kesempurnaan yang menjadi, ya, saya ulangi, sebagai perantara untuk suatu tujuan apa itu? Yaitu tujuan tersebut yang dimaksud adalah penetapan kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sifat aib atau kurang sempurna yang dinafikan itu. Atau istilah singkatnya isbat kamalil dzat, penetapan kesempurnaan yang menjadi kebalikannya, kebalikan sifat aib tadi, sifat kurang sempurna. Nah, karena karakteristik nafi itu adalah maksudun li ghairihi, sebagai perantara untuk tujuan itu, tujuan isbat kamalil dzat tadi, maka hakikatnya berarti nafi yang terpuji dan yang menunjukkan kesempurnaan adalah nafi yang tujuannya isbat. Cocoknya kalau begitu nafi yang mujmal. Karena semakin isbat, semakin kuat untuk isbat penetapan kemahasempurnaan Allah. Kemudian alasan berikutnya, karena isbat itu asal, sementara nafi itu tabi'. Ini istilah yang mungkin banyak digunakan dalam disiplin ilmu syariat, asal dan tabi'. Dalam qaidul fiqhiyah ada asal dan tabi', dalam masalah manhaj juga ada asal dan tabi', dalam masalah al-asma wa sifat ada itu istilah asal dan tabi'. Maka perlu saya sedikit tambahkan penjelasan bahwa maksud asal dan tabi' itu dua-duanya penting begitu. Tapi yang satu pokok, yang satu mengikuti. Jangan difahami kalau dikatakan itu kan cuma tabi', pengikut, berarti enggak penting. Jangan dipahami seperti itu. Seperti misalnya dalam masalah manhaj, yaitu dalam salah satu prinsip dasar al-sunnah al-jamaah dalam meraih kejayaan umat Islam, di sana ada kaidah nailu su'dud bil ilm, meraih kejayaan itu dengan ilmu yang diamalkan. Artinya meraih kejayaan itu dengan sunnah, yaitu berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengalaman berperang, peralatan lengkap berjihad, kemudian strategi tempur yang canggih, kemudian kesulitan sebuah organisasi pemerintahan dan seterusnya, itu tabi. Maksudnya itu penting, tapi itu mengikuti yang asal ini. Kalau enggak ada yang asal ini, mbok yo apa? Walaupun begitu bagusnya sebuah strategi tempur, bagusnya sebuah peralatan canggihnya dan seterusnya, maka sangat dikhawatirkan tidak bermanfaat dalam meraih kejayaan umat sama sekali. Sangat dikhawatirkan tidak bermanfaat sama sekali yang seperti itu, karena menelantarkan yang asal. Baik. Nah, itsbat ini asal, sedangkan nafi itu tabi'. Maka yang asal kalau diperinci tambah bagus. Kalau nafi karena tabi', tujuannya untuk itsbat, maka mujmal semakin kelihatan itsbatnya. Alasan berikutnya, nafi mufassal itu hakikatnya kalau kita amati lebih teliti, itu menunjukkan itsbat yang mufassal juga. Akhirnya nyambung dengan kaidah umum Ahlussunnah Jamaah, kalau itsbat itu mufassal, kalau nafi itu mujmal. Lah, itu kan dalam sebagian ayat ada nafi yang mufassal. Coba perhatikan. Kalau ada nafi yang mufassal itu, perhatikan. Hakikatnya tersirat di dalamnya itsbat mufassal juga, karena dia perantara untuk tujuan itsbat, dan itsbatnya mufassal. Baik, itu ikhwan, ini beberapa alasan. Sekarang ini alasan-alasan ini sangat penting kalau kita sudah masuk dalam perdebatan dengan ahlul bid'ah. Kalau sudah masuk dalam kitab-kitab yang lebih tinggi yang di dalamnya ada perdebatan, maka gunakan beberapa alasan tadi untuk mencari celah kelemahan alasan bagi ahlul bid'ah. Nanti insya Allah penjabarannya pada kelasnya nanti, jika antum Allah mudahkan sampai kepada kitab-kitab tersebut. Ini isyarat saja karena pendasaran. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu prinsip yang pertama secara singkat. Prinsip yang kedua yang ada dalam petikan matan tadi adalah tentang pembagian sifat. Dalam matan ini penulis hakikatnya mengisyaratkan dan mengajarkan kepada kita tentang pembagian sifat. Karena beliau menyebutkan tentang penjelasan nama Allah dan sifatnya, serta mengkaitkan dengan adanya penggabungan nafi dan itsbat. Sehingga di sini perlu dijelaskan pendasaran tentang pembagian sifat dan pembagian nama Allah. Perlu diketahui ikhwan fillah, dulu as-salafus saleh itu tidak mengenal panjang lebar teori tentang pembagian sifat. Ada thubutiyah, ada salbiyah, ada dzatiyah, ada fi'liyah, ada dzatiyah bi'tibarin, fi'liyah bi'tibarin, itu enggak kenal pengklasifikasian seperti itu. Mereka tidak memperluas pembahasan tentang pembagian sifat dan macam-macamnya. Mereka, karena memang mereka Ketika itu tidak banyak syubhat. Kalaupun di masa akhir-akhir selesainya masa sahabat, mulai ada syubhat. Secara umum demikian, secara syubhat masuk umum ya, syubhat umum tidak terkait khusus masalah nama-nama, tentang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, secara umum dalam sejarah salafus saleh, sahabat maksudnya, masih sedikit syubhat itu, belum ada kebutuhan untuk memperinci teori sampai seperti sekarang ini. Sementara mereka adalah orang yang tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbicara tentang Allah dan dalam berbicara tentang ad-din ini. Maka mereka tidak memperluas pembagian sifat, pembagian nama Allah, kecuali jika memang ada alasan syar'i, dan ketika itu mereka pandang belum ada alasan syar'i untuk membagi-bagi seperti sekarang. Bahkan tentang makna sifat Allah sendiri, itu tidak ada satupun riwayat yang sahih maupun dhaif yang menyebutkan bahwa pernah ada salah seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna sifat Allah. Mengapa? Karena mereka telah memahami nas sesuai dengan zahirnya. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Sehingga mereka diam, tidak menanyakannya serta tidak membicarakannya secara berlebihan. Jadi kesimpulannya, di zaman sahabat belum ada pembagian sifat dan perinciannya seperti sekarang ini, karena memang belum ada kebutuhan untuk memperincinya, dan mereka memiliki ilmu yang baik tentangnya. Jadi enggak ada ketika ada ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu sifat Allah, kemudian mereka pada sibuk mentakwilkan. Oh, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini. Dibantah oleh yang lain. Oh, bukan, begini. Oh, itu bukan tangan maksudnya. Satunya bilang kekuasaan. Oh, bukan, itu orang kepercayaan. Oh, bukan, itu, dan seterusnya. Tentang istiwa, oh bukan, itu maksudnya menguasai. Dibantah satunya lagi, oh, enggak ada yang ribut begitu para sahabat. Itu menandakan diamnya mereka itu isyarat pada kesepakatan maknanya dikembalikan kepada zahirnya. Dan zahir dari sebuah nas itu sesuai dengan konteks kalimat. Buktinya enggak pada bingung mereka. Lebih ahli dari Mu'tazilah mereka, lebih ahli dari Jahmiyah dalam berbahasa Arab. Tidak bingung, tidak ribut sendiri menafsirkan ini dan itu. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, sudah jelas maknanya, enggak usah diributkan. Sudah jelas maknanya, enggak usah ditakwil menguasai, enggak usah ditakwil ini dan itu. Baik, sekarang mengapa pada zaman-zaman ini kemudian ulama kontemporer dari Ahlussunnah wal Jamaah kemudian mengklasifikasikan, menyetuskan teori pembagian sifat, pembagian nama Allah? Alasannya adalah karena mutakallimun mulai salah dan berlebih-lebihan berbicara tentang Allah, membagi-bagi sifat Allah tanpa ilmu, mentahrif, mentakdil, serta menyebarkan syubhatnya. Maka terdoronglah ulama kontemporer ini untuk apa? Menjelaskan, ulama-ulama mutaakhirin menjelaskan kebenaran, menjaga umat Islam dari serangan syubhat dengan membagi-bagi sifat dengan benar, mengajarkan kaidah-kaidah dan istilah-istilah ilmiah. Jadi intinya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mutaakhirin ini membagi-bagi karena apa? Karena ada kebutuhan, ada tuntutan secara syar'i untuk menjaga akidah umat ini. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kalau saya enggak paham, enggak pernah kenal seumur-umur kata Jahmiyah, kata Dzatiyah, kata Tsubutiyah, kata-kata fi'liyah, apakah saya kalau mati masuk surga? Masuk surga insyaallah kalau keyakinannya enggak ada tahrifnya, taktilnya dan seterusnya. Cuman Anda hidup di zaman siapa, begitu. Kalau memang Anda hidup di lingkungan yang enggak pernah mendengar syubhat seperti itu, pelajari saja Al-Qur'an, baca, langsung lihat tafsir yang benar, selesai urusan. Baca al-hadis, langsung dibaca, didengarkan syarah ulama yang benar, enggak usah memperluas ini dan itu, masuk surga antum insyaallah taala. Enggak kenal ini dan itu. Tetapi ketika Anda hidup di lingkungan yang di situ banyak syubhatnya, yang di situ banyak orang menyebut al-asmaul husna, mushaf-mushaf di depan apa covernya hampir banyak dari sekian mushaf, mungkin hampir setiap mushaf pada zaman sekarang ini depan covernya ada al-asmaul husna, padahal kaidahnya tauqifiyah, enggak boleh kecuali ada dalil. Apakah semua sudah ada dalilnya itu? Kemudian juga ketika lantunan zikir yang diucapkan ketika menunggu al-iqamah ada di hadapan kita, yang ada penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat, memahami dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Ada orang yang terang-terangan membawa akidahnya Maturidiyah, akidahnya Asy'ariyah dan seterusnya. Ada buku-bukunya, ada masuk dalam terjemahan-terjemahan mushaf yang membuat keliru sebagian terjemahannya dan seterusnya. Kalau Anda hidup di zaman yang seperti itu, di lingkungan yang seperti itu, ya tertuntut memagari diri. Apalagi jika memang ingin mengkhususkan diri menjadi dai. Menjadi dai itu tidak harus statusnya ustadz, tapi hakikatnya dilihat. Ketika mempersenjatai seseorang, semangat mempersenjatai diri dengan ilmu syar'i, kemudian berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya, walaupun tidak dipanggil ustadz pun hakikatnya dia dai ilallah. Mengingatkan keluarganya, mengingatkan masyarakatnya, mengingatkan teman-teman kosnya, mengajak untuk kembali kepada kebenaran, orang yang telah melenceng dari kebenaran, seperti itu. Baik, sebelum masuk kepada pembagian sifat, ini pembicaraan sungguhnya panjang pembagian sifat. Karena salah menteorikan pembagian sifat terjerumus kepada aliran sesat. Bantahan yang termasuk terkuat yang mereka kewalahan menghadapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah ketika kita kuat pendasarannya dalam pembagian sifat. Kalau benar seandainya Jahmiyah itu, kemudian orang yang menyimpang itu benar dalam memahami sifat Allah, seandainya orang-orang yang menyimpang, sebagian orang-orang yang menyimpang dari manhaj as-salaf itu dalam memahami nama dan sifat Allah, seandainya benar memahami pembagian nama dan sifat, maka dan dia mau mengikuti kebenaran, dia tidak tersesat. Karena salah dalam membagi-bagi sifat itu diantara sebab besarnya. Sebenarnya pembicaraannya panjang ini, tapi kita singkat saja. Sebelum masuk di situ, beberapa istilah saya kenalkan, istilah dasar. Yang pertama al-asma, mufradnya adalah al-ism, nama. Yang kedua as-sifat, mufradnya adalah as-sifah. Yang ketiga al-af'al, mufradnya al-fi'al. Yang ketiga al-akhbar dan mufrad, yang keempat al-akhbar dan mufradnya al-khabar. Berbicara tentang Allah berkisar antar empat ini. Kalau enggak berbicara tentang namanya, ya berbicara tentang sifatnya. Kalau tidak berbicara tentang sifatnya, ya berbicara tentang perbuatannya, af'al. Kalau tidak berbicara tentang perbuatannya, ya berbicara tentang pengkabaran tentangnya. Maka perlu mendalami satu persatu ini sebetulnya. Tetapi kita cukup di marhalah yang pertama ini, tingkatan yang pertama ini, memahami secara sekilas hubungan antara keempat istilah dasar ini. Ulama menjelaskan dalam menyampaikan hubungan antara keempat lafaz tersebut, yaitu dengan ungkapannya babul ikhbar ausa'u min babil af'al wa babul af'al ausa'u min babis sifat. Wa min babis sifat ausa' min babil asma'. Saya ulangi, wababus sifat awsa min babil asma. Baik, babul akhbar awsa min babil af'al. Bab tentang pengkabaran itu pengkabaran tentang Allah maksudnya. Bab tentang khabar itu lebih luas daripada bab tentang perbuatan Allah. Babul akhbar awsa min babil af'al. Dan babul af'al ausa'u min babis sifat. Sedangkan bab tentang perbuatan Allah lebih luas daripada bab tentang sifatnya. Wa babus sifat ausa' min babil asma'. Sedangkan bab tentang sifat Allah lebih luas daripada bab tentang nama Allah. Jadi kalau mau dibahasakan lambang matematis ya, K lebih besar P lebih besar S lebih besar N. Gitu. Untuk trik singkat tryout menjelang UTS. Ya. Kabar lebih besar dari luas dari perbuatan, lebih luas dari sifat, lebih luas dari nama. Konsekuensi dari hubungan itu atau kalimat tersebut. Jadi ada konsekuensinya, tidak hanya sekedar lafadz kalimat yang menunjukkan hubungan saja, enggak ada pengaruhnya apa-apa dalam konsekuensi, tidak. Ulama telah menyusun kalimat dengan indahnya, dengan rumitnya, difahami dari dalil-dalilnya, ada makna yang mendalam sungguhnya. Dari ungkapan tadi ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya. Dan menjadi khabar tentangnya. Mengapa? Karena nama Allah itu paling sempit. Setiap nama itu tentulah mengandung sifat Allah dan juga tentulah bisa Allah dikhabarkan dengan itu. Kemudian yang kedua, setiap sifat Allah pasti bisa menjadi khabar tentangnya. Namun belum tentu bisa diambil darinya nama Allah. Kemudian yang ketiga, belum tentu bisa diambil darinya itu maksudnya belum tentu mengisyaratkan kepada nama Allah. Mungkin kalimat yang tepatnya seperti itu. Belum tentu mengisyaratkan kepada nama Allah. Yang ketiga, setiap sifat fi'liyah pastilah merupakan perbuatan Allah. Namun tidak setiap perbuatan yang disandarkan kepada Allah bisa ditetapkan darinya sifat Allah secara mutlak. Ini kalimat-kalimat matan sesungguhnya butuh syarah lagi sebetulnya, tapi ya inilah apa, di awal diterima dulu seperti ini. Nanti antum kalau sudah mengambil jurusan master dan doktor serta profesor jurusan tauhidul asma wa sifat, nah antum rinci sendiri. Baik, kemudian yang keempat, setiap perbuatan Allah pastilah bisa menjadi khabar tentangnya. Namun belum tentu setiap khabar tentangnya bentuknya berupa perbuatannya. Namun belum tentu setiap khabar tentangnya bentuknya berupa perbuatannya, yaitu tentang perbuatannya. Kemudian berikutnya, khabar tentang Allah bentuknya bisa berupa nama, menyebutkan nama Allah atau sifatnya. Atau bisa jadi bukan menyebutkan nama Allah, bisa juga bukan menyebutkan sifat Allah, tapi dia terhitung mengkabarkan tentang Allah. Jadi seorang itu dikatakan kamu sedang mengkabarkan tentang siapa Rabbmu. Itu bisa caranya menyebutkan tentang nama Allah, menyebutkan tentang sifat Allah. Atau bisa jadi dia tidak sedang menyebutkan nama Allah, dia tidak sedang menyebutkan sifat Allah, tapi dia dikatakan mengkabarkan tentang Allah. Dengan apa itu? Dengan suatu lafaz yang tidak mengandung aib atau kekurangan dan menunjukkan kesempurnaan Allah. Seperti antum misalnya mendengar orang pernah membaca misalnya dalam sebuah kitab dibahas tentang apakah boleh Allah diungkapkan dengan syai', sesuatu. Mungkin ini ringan bagi kita ya, selama ini barangkali, atau bagi masyarakat secara umum. Ada apanya sih kok mengatakan sesuatu saja dalam menjelaskan tentang Allah dipermasalahkan. Oh, ini berbicara tentang Allah itu harus ada ilmunya. Jadi mungkin dengan mudahnya orang yang awam akan mengatakan misalnya sesuatu yang menghalangi saya, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi rencana saya ini terwujud kecuali Allah. Misalnya dengan mudahnya dia enteng mengatakan seperti itu. Berarti dia mengkabarkan tentang Allah dengan sesuatu syai'. Ini ada pembahasannya tersendiri. Oleh karena itu ngarang lagu tentang Allah itu perlu ngaji dulu. Kalau ngaji gak jadi ngarang, gak jadi penyanyi. Jadi bisa mengkabarkan tentang Allah dengan satu lafaz yang tidak mengandung aib dan ataupun kekurangan dan menunjukkan kesempurnaan Allah. Karena khabar itu bukan tauqifiyah. Kesimpulannya dari tadi yang agak panjang ini, kesimpulannya mari kita teruskan ngajinya. Itu kesimpulannya. Kita teruskan kitab berikutnya, kitab berikutnya, kitab berikutnya, insyaallah lebih jelas lagi. Itu kesimpulannya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tentang nama, istilah yang berikutnya tentang masalah nama. Sedikit saya jelaskan secara bahasa apa nama itu dan sifat itu agar Allah disifati dengan tangan, Allah disifati dengan mata, Allah disifati dengan sifat itu. Setahu saya kan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Adil, Allah Maha, kok ini sifat tangan, sifat kaki, sifat, nah itu. Nah kita kembalikan kepada makna bahasanya apa, makna dan seterusnya, seperti itu. Jadi paham, oh ternyata sifat itu luas cakupannya. Baik, nama al-ism, seumur-umur kita dengar al-asmul husna, mas muka, gak tahu isim itu secara bahasa apa, pokoknya. Nah ini perlu sekali tahu terus untuk seterusnya, daripada nggak ada yang ngajarkan sama sekali atau nggak tahu sama sekali. Seumur-umur minimal pernah tahu sekali satu apa makna isim secara lughatan dan seterusnya. Baik, lughatan huwa lafdzul maudhu' li ma'nan ta'yinan aw tamyizan. secara bahasa huwal lafdhu, sebuah lafaz, al maudhu' yang diperuntukkan, bukan maudhu' dalam ilmu istilah hadis, tapi maudhu' di sini maksudnya yang diperuntukkan, li maknan, untuk suatu makna, ta'yinan, berfungsi sebagai penentu, baik berfungsi sebagai penentu sesuatu, au tamyizan, atau sebagai pembeda dari selainnya. Atau ada yang mendefinisikan lainnya, yaitu ma dalla ala dzat wa ma qama biha min as-sifat. Definisi yang kedua, sesuatu yang menunjukkan kepada zat dan sifat yang ada pada zat tersebut. Sesuatu yang menunjukkan kepada zat dan sifat yang ada pada zat tersebut. Jadi nama itu fungsinya untuk menentukan sesuatu atau untuk membedakan sesuatu dari selainnya. Sama-sama barang kotaknya. Yang satu kotak pensil, yang satu kotak penghapus pensil. Ketika ada yang orang yang meminta tolong kepada temannya, ambilkan aku kotak. Kotak itu banyak. Kotak apa? Buku juga kotak bentuknya. Pensil, penghapus pensil juga kotak, kotak pensil juga kotak. Samulana, sebutkan namanya kepada kami. Ketika disebutkan kotak pensil, nah, ketika disebutkan penghapus pensil, ketika disebutkan dan seterusnya, orang jadi paham. Membedakan antara barang itu dengan selainnya yang sama-sama kotaknya. Nah, nama itu definisi dari definisi yang kedua menunjukkan zat sekaligus sifatnya. Sekaligus sifatnya ini kalau terkait dengan pembicaraannya terkait dengan Allah tepat. Walaupun kalau diterapkan pada sebagian makhluk tidak tepat. Namanya Sugiyarto. Tetapi enggak Sugiharto. Ya. Namanya Bejo. Ning Nelongso. Ya. Jadi ini sebagian orang namanya tidak sesuai dengan sifatnya, tidak sesuai dengan sifatnya. Orang namanya Dermawan tapi abkhalun nas misalnya, paling bakhilnya manusia, bisa jadi. Kalau pada Allah setiap nama pasti menunjukkan sifatnya, selain juga menunjukkan zatnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun kaidah-kaidah dalam menentukan nama Allah itu yang bagaimana, itu sesungguhnya perinciannya panjang lebar, bukan hanya karakteristiknya yang sudah antum pelajari pada kitab Al-Qawaidul Muthla pada daurah kemarin. Itu sebagian saja dari ilmu yang dibutuhkan untuk memahami dari dalilnya ini nama Allah atau bukan. Ini nama Allah atau bukan. Dari misalnya saja. Jadi tidak hanya berbekal yang apa, hanya masalah memahami teori tentang husna saja sebagai sifat dari nama Allah. Tapi juga perlu mempelajari misalnya masalah karakteristik akar bahasanya. Wazan dari, wazan apa yang sering digunakan dalam dalil ketika menyebut nama Allah. Dan bandingkan dengan wazan yang sering digunakan dalam dalil ketika menyebut sifat Allah. Karena sekali lagi ketika sebuah dalil itu disebutkan di dalamnya tentang Allah, jangan langsung berpikir ini nama pasti yang dimaksud. Ini sifat Allah pasti yang dimaksud dalam ayat ini. Kan berbicara tentang Allah ada empat tadi. Terkadang berbicara tentang namanya, terkadang berbicara tentang sifatnya, terkadang berbicara tentang perbuatannya, terkadang berbicara tentang pengkabarannya. Tidak langsung vonis, ini nama Allah. Nah ini dalilnya, ada kaidahnya, ada pembahasannya. Bahkan sebagian ijtihad ulama dalam memahami dari nas sebuah kata itu merupakan nama Allah atau bukan, itu sampai terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Salah satu contohnya pembahasan tentang Al-Malik, bukan Al-Malik tapi Al-Malik, itu nama Allah atau bukan. Itu terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Ini menunjukkan tidak mudah menentukan satu nama di dalam dalil sebagai nama Allah. Ada kaidah-kaidahnya, ada ilmunya. Dan tidak cukup hatam wasitiyah dan qaidul musra langsung bisa mengambil dari dalilnya langsung ini sebagai nama Allah atau bukan. Sehingga itu pertanggungjawabannya besar, ikhwan, ketika menuliskan nama Allah 99 ada dalam apa? Cover-cover Mushaf Al-Quran. Sementara misalnya kita husnudzon yang menampilkan sudah bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi kita sebagai penuntut ilmu tentu namanya talibul ilm, pencari ilmu, bukan penunggu ilmu. Bukan, kalau ustaz gak ngajari ya gak mau nyari. Nah itu bukan begitu. Talibul ilm talaba yatlubu, mencari, mencari, bukan menunggu dan menunggu. Gak hadir kosong malah bersyukur. Nah, jangan begitu. Mencari, mencari. Nah begitu ada apa nama Allah dituliskan di apa cover, kita ini dalilnya apa ya? Saya cari. Gitu. Karena kaidahnya penetapan nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Baik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ada satu untuk pendasaran berikutnya masih tentang nama Allah. Bolehkah manusia memakai nama yang sama dengan nama Allah? Ini mungkin yang banyak ditanyakan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya la yajuzu li ahadin an yatasamma bi asma'illahil mukhtassah bihi. Tidak boleh bagi siapapun untuk memakai nama dengan nama-nama Allah yang khusus untuknya. Perkataan al-mukhtassah bihi, yang khusus untuknya, ini merupakan kunci dalam masalah ini. Wa amal asmaul lati tutlaqu alaihi wa ala ghairihi. Adapun nama-nama yang itu bisa dipakai untuk Allah dan untuk selain Allah, seperti as-sami', kas-sami', wal basir, war ra'uf, war rahim, maka ini yajuzu, fayajuzu an yukhbara bima'aniha anil makhluq. Maka boleh dipakai untuk menginformasikan tentang makhluk dengan maknanya, dengan makna-makna lafaz tersebut. Jadi ada nama Allah yang memang khusus untuk Allah karena memang maknanya tidak bisa digunakan, tidak bisa disandarkan kepada makhluk. Makna dalam nama itu hanya bisa Allah, saya ulangi, hanyalah Allah yang pantas untuk bernama dengan nama itu karena maknanya memang makna yang terkait dengan kekhususan Allah. Ada nama yang seperti itu, tapi ada sebagian nama Allah yang tidak mengandung makna khusus untuk Allah. Tidak terlarang makhluk bernama dengannya. untuk lebih jelasnya salah satu contoh saja, Ar-Rahman itu nama yang khusus Allah, atau Allah itu khusus, nama khusus Allah. Enggak boleh, karena ada dalam Al-Qur'an banyak disebutkan nama Allah, kalau saya punya anak tak beri nama Allah karena berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ini salah ini. Bukan berpegang teguh dengan Al-Qur'an namanya. Karena mengapa enggak boleh? Karena nama Allah itu mengandung sifat al-uluhiyah yang tidak boleh makhluk bersifat dengannya. Sifat keberhakan diibadai, keberhakan disembah. Kan makhluk enggak layak bersifat dengan itu. Ar-Rahman juga begitu, memiliki rahmah yang wasiah, yang luas. Tidak ada satu makhluk pun kecuali dapat rahmat Allah. Namun ada yang bentuknya dapat rahmat umum, ada yang bentuknya rahmat khusus. Setiap yang hidup berarti dapat rahmat umum. Setiap makhluk Allah dapat rahmat dari Allah. Adakah manusia yang kasih sayangnya tidak terbatas, yang luas, menyayangi semua, seluas kasih sayang Allah yang maha sempurna itu? Tidak ada. Enggak boleh bernama dengan Ar-Rahman. Nah, sekarang masalahnya untuk nama-nama yang kategori bisa dipakai makhluk tadi, kalau bebas dari alif lam, Ar-Rahim, dihilangkan alif lamnya, Rahimun. Karena Ar-Rahim termasuk yang boleh makhluk, Rahim termasuk boleh makhluk bernama dengan itu. Kalau tanpa alif lam, nama-nama kategori bisa dipakai untuk makhluk tadi. Kalau tidak beralif lam, maka tidak ada perselisihan di antara ulama akan kebolehannya makhluk bernama dengan itu. Kalau tidak ada alif lamnya. Selama tidak memaksudkan bahwasanya anak saya itu, saya beri nama itu maksudnya karena saya meyakini anak saya itu bayi ajaib misalnya, memiliki kekhususan seperti Allah. Selama enggak seperti itu, kalau niatnya seperti itu enggak boleh. Walaupun pada asalnya nama itu boleh dipakai oleh manusia, walaupun tidak ada alif lam, kalau ada keyakinan seperti itu enggak boleh. Baik, sekarang masalahnya jika alif lamnya tadi untuk kategori yang boleh dipakai sebagai nama Allah tidak dimaksudkan maknanya, saya ulangi, jika alif lamnya tadi tidak ada, jika alif lamnya tadi ada dan tidak dihilangkan dari nama tersebut. Bagaimana kalau tetap ada alif lamnya, Ar-Rahim begitu? Tentu syaratnya tidak dimaksudkan untuk, tidak dimaksudkan maknanya sesuai dengan kekhususan Allah. Kalau dimaksudkan begitu oleh orang tuanya, maka walaupun tidak dikasih alif lam pun juga tidak boleh, karena dimaksudkan mau dijadikan tandingan sekutu bagi Allah, ya enggak boleh. Tetapi ini jelas maksudnya yang bukan dimaksudkan seperti itu. Kalau tetap ada alif lamnya, sementara itu adalah kelompok nama-nama yang makhluk bisa memakainya, maka ini hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan tiga alasan. Yang pertama, singkat-singkat saja ya, karena waktunya nanti ada penjelasannya masing-masingnya, namun sekedar ditulis saja alasannya. Insya Allah tidak keluar di UTS. Ya. Nama adalah isim alam. Nama adalah isim alam. Nah, bagaimana korelasinya kok itu sebagai alasan, dipikir sendiri. Nanti penjelasannya lama nanti kalau dijelaskan, khawatirnya. Yang kedua, Al-Quran, di dalam Al-Quran ada lafadz Al-Aziz untuk suami dari wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Pakai alif lam enggak itu berarti? Pakai alif lam. Pakai alif lam. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan imra'atul aziz. Imra'atul aziz. Jika tidak salah ingat disebutkan seperti itu. Baik. Lafadz al-aziz ini berarti digunakan untuk siapa? Untuk manusia. Demikian juga lafadz al-aziz juga dipakai untuk memanggil Nabi Yusuf sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti dalam surat Yusuf ayat 78. Qalu, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ya ayyul aziz, berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wahai al aziz. Alasan ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim dengan sebutan Al-Karim, pakai alif lam. Nah, itu aja kalau tentang nama ya, saya batasi itu pendasarannya. Adapun pembagian nama Allah, ulama membagi ada kelompok nama Allah yang mengandung maha keindahannya, yang ini membuahkan kecintaan makhluk kepada Allah. Kelompok nama Al-Jamal yang mengandung kemahaindahan Allah. Ini buahnya orang jadi cinta kepada Allah, yaitu mengandung sifatul jamal. Ada kelompok nama Allah yang mengandung makna kemahaagungan Allah, mengandung kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah yang terkait dengan itu. Yaitu intinya mengandung kemahaagungan Allah. Kalau diperinci ya mengandung kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Seperti nama Al-Aziz. Kalau yang pertama tadi seperti Ar-Razzaq, sifat yang mengandung sifat Al-Jamal, kemahaindahan. Sebetulnya setiap nama Allah itu ya membuahkan kecintaan kita kepada Allah. Tapi itu tadi sekali lagi, dalam pembedaan dan pengelompokan itu tidak jarang terjadi tumpang tindih. Karena sifatnya ingin membedakan. Kalau harus ada, kalau harus dibedakan begitu. Kalau harus dibedakan, maka ini penekanannya kepada Jamal, yang ini penekanannya kepada Al-Azamah, kemahagungan. Pembagian yang seperti itu walaupun tidak jarang adanya tumpang tindih, tapi sangat bermanfaat bagi kita, memudahkan kita memahami tentang Allah. Kemudian tentang sifat sekarang, pendasaran tentang sifat. Sifat definisinya adalah maqama bidzat, sesuatu yang ada pada zat, sesuatu yang ada pada Allah. Mimma yumayyizuha an ghairiha, yang membedakan dirinya dengan selainnya. Jangan lupa nyanya besar semua, kapital. N-nya. Yang membedakan dirinya dengan selainnya. Min umurin dhatiyatin berupa. Satu. Umurin dhatiyatin. Perkara yang terkait dengan zat au ma'nawiyatin atau sesuatu yang ma'nawi au fi'liyatin atau sesuatu yang terkait dengan perbuatan. Dengan definisi ini faedahnya kita bisa pahami, yang pertama setidaknya kita bisa memahami faedah yang pertama, namanya sifat Allah berarti bukan makhluk, karena kan sesuatu yang ada pada zat, tidak terpisah dari zat Allah, ya bukan makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk karena kalam tidak bisa terpisah dari Allah, terpenuhi definisi maqama bidzat, sesuatu yang ada pada zat. Kemudian faedah kedua, sifat Allah kalau begitu terbagi menjadi tiga, ada dzatiyah, ada ma'nawiyah, ada fi'liyah. Ada sifat-sifat yang terkait dengan dzatiyah, sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah, al-yadan, dua tangan, al-wajhu, wajah, al-ainan, dua mata. Adapun yang fi'liyah seperti an-nuzul, turun ke langit dunia, al-istiwa, berada di atas, al-khalq, menciptakan. Juga demikian al-ma'nawiyah. Saya tambahkan ini agar kalian Anda faham, pada sebagian kitab ulama disebutkan masalah ini. Al-ma'nawiyah, al-ilm, al-qudrah, al-hayah, kehidupan, al-iradah, taqsimus sifat, pembagian sifat. Ini Pak, ini panjang penjelasannya. Dan termasuk sulit, ada istilah-istilah yang butuh dijelaskan dan jarang dijelaskan di berbagai kitab, baik kita berbahasa Arab maupun kita berbahasa Indonesia maupun penerjemahan-penerjemahan. Seperti contohnya lam yazal wa la yazal ketika menjelaskan tentang sifat dzatiyah. Ini banyak yang mengartikannya itu sama, padahal ada bedanya. Dan ini jarang disebutkan di, tidak setiap kitab-kitab menyebutkan tentang hal ini, tidak setiap apa namanya terjemahan kemudian tepat menerjemahkan ini. Ini ditunda penyampaiannya pada pekan akan datang, insyaallah. Baik, sampai di situ ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan. Ini penumpukan istilah-istilah kaidah itu mayoritasnya berhenti sampai beberapa baris matan setelah ini. Jadi sebelum surat Al-Ikhlas. Jadi ayat pertama kali yang dibahas secara khusus dalam kelompok ayat-ayat Al-Quran dalam akidah wasithiyah adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Nah, matan sebelum surat Al-Ikhlas, Itu matan sebelum kalimat wa qad dakhala fi hadzal jumlah ma wasafallahu bi nafsuhu fi suratil ikhlas. Sebelum kalimat itu berarti tinggal mungkin 2 atau 3 baris matan lagi. Sebelum itu terjadi penumpukan mayoritas kaidah-kaidah dasar dalam wasitiyah yang perlu difahami sehingga memakan waktu yang terbanyak termasuknya dalam penjelasannya. Tapi setelah itu terlewati, insya Allah lebih cepat nantinya jalannya karena semua bukan semua ya, ya masih ada, tapi mayoritasnya itu sudah disampaikan di depan yang terkait dengan tauhidul asma wa sifat, istilah-istilah yang pentingnya dan seperti itu. Maka insya Allah sebentar lagi akan kita selesaikan penumpukan kaidah ini atau penumpukan prinsip-prinsip dasar ataupun istilah-istilah dasar dalam menguasai ilmu kitab Al-Wasithiyah. Kurang beberapa baris lagi. Setelah itu langsung kelompok dalil tentang ayat, yaitu sekitar kita akan pelajari sekitar 60 lebih sifat Allah dan 20 nama Allah sekitar itu yang akan kita pelajari dalam akidah wasitiyah, dalam akidah wasitiyah ini. Adapun kalau kelompok sifat dalam Al-Qur'an, kelompok dalil-dalil tentang kelompok dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang sifat Allah atau tentang namanya, kan ada kelompok dalil dari Al-Qur'an, kelompok dalil dari Al-Hadits yang sahih. Dari Al-Qur'an tercatat sekitar 130 ayat akan kita pelajari insyaallah yang mengandung penetapan sekitar 50 lebih sifat Allah Ta'ala dan 20 nama Allah Ta'ala. Masyaallah, ini namanya ma'rifatullah al-khassah, mengenal Allah yang terperinci, yang membuahkan rasa cinta, membuahkan rasa harap yang lebih dari sebelumnya, sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan satu persatu insyaallah bisa kita tinggalkan setiap kali kita merenungi ayat-ayat Allah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu terkait dengan namanya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Kalau ternyata kok khatamnya wasitiyah kok hampir sama dengan tidak khatamnya wasitiyah, keimanannya meningkatnya tidak signifikan, ya segera introspeksi diri. Niatnya apa datang ke sini? Kemudian bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu? Karena keberkahan ilmu itu didapat diantaranya dengan beradab dalam majelis ilmu dan seterusnya. Kan kaidahnya 2, amal itu bisa menyebabkan keberkahan kalau dia al-ikhlas, niatnya benar dan caranya benar, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aktivitas ibadahnya menuntut ilmu, ya niatnya datang ke sini apa, terus yang kedua caranya benar, cara menuntut ilmunya juga benar, mencontoh as-salafus saleh, murojaah apa tidak, kemudian senantiasa terhadirkan dalam hati, ini upaya saya capek-capek menulis, menghafalan, ini upaya saya agar jalan saya menuju surga dimudahkan oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu. Nah, hadir enggak di hati kita yang seperti itu dalam menuntut ilmu atau rutinitas saja? Wah, saya kalau enggak datang kuper nanti ini. Nah, misalnya, hanya memperluas wawasan dan cakrawala saja enggak nyambung saya kalau sama bicara sama akhi-akhi itu misalnya. Kalau bicara masalah ini enggak nyambung saya, wah. Enggak pede saya, tak datangilah majelis ilmu hanya untuk itu. Tidak demikian. Baik, sampai di situ. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.